Kita sambut kehadiran dari artis ibu kota yang udah diundang, yang udah dipanggil oleh The Grace, Rita Sugiarto Monata. The Grace, sukses ya say. Bulan yang engkau janjikan, bintang pernah kau tawarkan, yang ada hanya celaka. Suka goyang semuanya. Kurang apakah? Kurang ayu Didi. Kurang ayu Didi. Iya. Kurang saya mau. Aku ingin. Jangan iming-iming terus. sukses buat Res.